بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم بايك حاضرين جماعة مسجد دارul إحسان di Bandung ataupun para pendengar Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Roja Bandung, Radio Albayan Cianjur, Radio Roja Lampung, Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, Radio Rai Padang, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, dan radio-radio lain yang juga ikut menyiarkan. Tak lupa pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar melalui streaming radio manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Kita sudah selesai membahas bab su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan kepada bab maja'a fi munkiril qadar. Bab yang menjelaskan orang-orang yang mengingkari qadar. Qadar maknanya adalah takdir Allah yang Allah berlakukan di alam ini, yang merupakan rahasia yang tersembunyi. Tak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Sebagian ulama menyatakan al-qadaru sirrullahi fi khalqihi wa la na'lamuhu illa ba'da wuqu'ih. Sawa'un kana khairan aw syarra. Qadar itu rahasia Allah yang Allah berlakukan di kalangan makhluknya. Kita tidak mengetahui itu kecuali setelah itu terjadi, baik qadar yang baik ataupun yang buruk. Adapun makna qadar, qadar itu memiliki dua makna. Pertama adalah takdir. Makna takdir adalah iradatullahi syai, kehendak Allah terhadap sesuatu yang pasti terjadi di alam ini. Ini makna takdir atau qadar yang pertama dengan makna takdir. Artinya ketetapan Allah yang Allah berlakukan di alam yang pasti terjadi. Makna yang kedua dari qadar adalah al-muqaddar, ay ma qaddarahullahu azza wa jalla. Makna yang kedua al-muqaddar artinya peristiwa yang terjadi karena ketetapan Allah. Jadi qadar kadang-kadang maknanya adalah ketetapan Allah sendiri, atau kadang-kadang maknanya adalah kejadian atau peristiwa yang Allah tetapkan. Dua-duanya disebut dengan sebutan qadar. Iman kepada takdir termasuk salah satu di antara rukun iman yang 6. Dan ini berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah secara khusus, tapi memiliki keterkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Karena apa? Karena takdir Allah bagian dari sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla. Takdir itu perbuatan Allah. Ketetapan Allah adalah perbuatan Allah. Wewenang Allah. Bagaimana Allah mengatur alam jagat raya ini? Oleh takdir ini. Oleh karena itu takdir berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Kita sudah jelaskan makna tauhid ar-rububiyah. Tauhid artinya mengesakan. Ar-rububiyah artinya mencakup makna Rabb. Rabb mencakup makna Malik, Khaliq, termasuk Mudabbir, Raziq. Makna rububiyah itu, makna Rabb itu pencipta, pemberi rizki, pengatur seluruh urusan hidup dan kehidupan, yang menguasai dan seterusnya itu. Mengesakan Allah dalam hal-hal tadi disebut tauhid ar-rububiyah. Dan diantara cara Allah mengatur alam ini dengan menetapkan takdir-takdirnya. Jadi takdir secara khusus berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Tapi ada keterkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Makna asma wa sifat itu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu pun wajib diesakan dalam hal tersebut. Siapa yang tidak mengesakan Allah dalam asma dan sifat, dia bisa terjerumus ke dalam syirik karena menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Masuk ke dalam musyabbih atau mujassim atau yang sejenisnya, dan itu adalah penyimpangan yang sangat prinsip. Inilah keterkaitan takdir dengan tauhid. Takdir Allah berkaitan secara khusus dengan tauhid ar-rububiyah, dan ada keterkaitan juga dengan asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Adapun manusia di dalam menanggapi takdir Allah ini terbagi ke dalam 3 golongan. Coba nanti kita lihat, kita masuk kepada golongan yang mana. Golongan yang pertama adalah Jabriyah Jahmiyah. Atau kadang menyebut dengan sebutan Jabariyah Jahmiyah. Jahmiyah ini pengikut Jahm bin Safwan yang di dalam masalah takdir berakidah Jabriyah. Bagaimanakah akidah Jabriyah? Asbatu qadar Allah Ta'ala wa ghalau fi isbatihi hatta sallabul abda ikhtiarahu wa qudratahu. Jabriyah adalah orang-orang yang menetapkan meyakini adanya takdir Allah. Tapi mereka berlebih-lebihan di dalam menetapkan hal tersebut sampai-sampai mereka merampas ikhtiar dan kemampuan manusia dan kemampuan dari diri manusia. Mereka menyatakan manusia itu tidak memiliki ikhtiar di dalam amalnya dan juga tidak memiliki kemampuan baik dalam mengamalkan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Maka seluruh kegiatan baik makan, minum, tidur, bangun, taat, maksiat, dan yang lain-lainnya itu dilakukan oleh manusia bukan karena ikhtiar manusia, juga bukan karena kemampuan manusia. Itu kata Jabriyah. Jadi Jabriyah itu mengingkari adanya ikhtiar dan kudrah dari diri manusia. Kata mereka, manusia terhadap takdir ini seperti matahari yang memancarkan sinarnya. Apakah matahari memancarkan sinar itu karena keinginan dan ikhtiar matahari tersebut? Bukan. Itu sudah diciptakan seperti itu oleh Allah. Atau kata Jabriyah, manusia terhadap takdir ini seperti kapas yang ditiup oleh angin. Kemana kapas itu terbang? Bukan karena ikhtiar dia, tapi tergantung tiupan angin. Kemana angin mengarah, kesanalah kapas terbang. Jadi terbangnya kapas bukan karena ikhtiar dia, bukan karena keinginan dia. Seperti itulah manusia dengan amal-amalnya terhadap takdir. Itu menurut Jabriyah. Jadi Jabriyah meyakini adanya takdir. Tapi mereka meyakini bahwa manusia tidak memiliki kehendak, tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Sebagaimana halnya matahari tidak memiliki keinginan dan ikhtiar untuk memancarkan atau memadamkan sinarnya. Seperti kapas, dia terbang ke sana kemari bukan karena keinginan dan ikhtiar dia. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menentang arah tiupan angin. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Jabriyah tidak bisa membedakan antara orang yang turun dari tangga ke bawah atas ikhtiar dan keinginan sendiri dengan orang yang tergelincir lalu berguling-guling ke bawah. Kalau seseorang berguling-guling ke bawah jatuh, itu atas keinginan dan ikhtiar sendiri atau bukan? Bukan. Dia tidak ingin jatuh, dah sakit ya. Dia bukan berikhtiar berguling-guling. Jadi berguling-gulingnya orang itu amalan dia, tapi bukan karena ikhtiar, bukan karena keinginan. Bukan karena usaha dia untuk berguling-guling. Berbeda halnya dengan kita turun berjalan dari atas melalui tangga ke bawah. Ya, itu mah keinginan dan ikhtiar dia sendiri. Inilah yang pertama, Jabriyah. Jadi Jabriyah ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Sisi benarnya adalah yakin kepada adanya takdir. Sisi salahnya adalah menolak keinginan dan kemampuan manusia di dalam beramal. Itu golongan pertama. Golongan kedua berseberangan, yaitu Al-Qadariyah Al-Mu'tazilah. Qadariyah itu orang-orang yang mengingkari takdir baik sebagian ataupun seluruhnya. Dan mereka memiliki beberapa sekte, kelompok pemikiran. Ada yang gulat. Gulat itu adalah yang sangat jauh penyimpangannya, yang sesat penyimpangannya. Mereka menetapkan bahwa manusia punya ikhtiar dan punya kemampuan di dalam beramal. Dalam hal ini benar, sesuai dengan Ahlus Sunnah. Tapi mereka gulu dalam hal itu, berlebih-lebihan. Di mana letak berlebih-lebihannya? Mereka menyatakan innallaha laisa indahu masyiatun fi amalil abdi. Bahwa Allah itu tidak memiliki keinginan, kehendak di dalam amalan manusia. Sampai-sampai kelompok gulat mereka, bukan gulat gelut, Kelompok bulat itu kelompok yang sesatnya dari kalangan Mu'tazilah dan Qadariyah, bahwa Allah pun tidak tahu apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Jadi menafikan ilmu dari diri Allah Azza wa Jalla. Ini kelompok gulatnya. Tidak semua Mu'tazilah dan Qadariyah begitu. Tapi ada salah satu sekte yang seperti itu. Menurut mereka, makannya manusia, minumnya, tidurnya, bangunnya, taatnya, maksiatnya, semuanya itu terjadi murni karena ikhtiar dan kemampuan manusia. Allah tidak memiliki andil dalam amal yang dimiliki oleh manusia itu. Bahkan kelompok gulatnya tadi menyatakan Allah tidak mengetahui kecuali kalau sesuatu itu terjadi. Inilah dua kelompok ekstrim dari kalangan manusia tentang takdir Allah, Jabriyah dan Qadariyah. Jabriyah meyakini keyakinan tadi bukan semata-mata dengan akal, tapi berhujjah dengan ayat, dengan Al-Quran. Apa saja ayat yang jadi dalil yang mereka pegang? Pertama Az-Zumar 62. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu pencipta segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu ciptaan Allah. Jadi hamba ya dan perbuatannya adalah bagian dari sesuatu. Kalau hamba dan perbuatannya adalah sesuatu, berarti itu ciptaan Allah. Maka perbuatan manusia juga ciptaan Allah, murni ciptaan Allah. Bukan ciptaan manusia, bukan perbuatan manusia. Tapi itu adalah ciptaan Allah. Itu kata Qadariyah, kata Jabriyah. Kedua, ayat ke-96 dari surah As-Saffat. Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal kalian. Kalian yang dimaksud kita, kita ciptaan Allah. Amal kita juga ciptaan Allah. Ini ayat yang kedua. Ayat ketiga kata Jabriyah, ketika perang Badar, di kalangan para sahabat ada yang bukan hanya melempar tombak panah atau yang sejenisnya, ada yang dengan batu, ada yang dengan tanah. Sekali lempar kena dan mati itu musuh. Allah menyatakan, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Kata Allah, bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Jadi ketika para sahabat melempar dengan batu lalu kena dan mati itu musuh, kata Allah, bukan kamu sebenarnya yang melempar, tapi Allah yang melempar. Jadi perbuatan manusia melempar itu karena digerakkan semuanya oleh Allah Azza wa Jalla, bukan karena ikhtiar manusia itu, bukan karena keinginan manusia itu, tapi karena Allah yang berbuat demikian. Al-Anfal ayat yang ke-17. Juga surah Al-An'am 148, Allah berfirman, Sayaqulul ladzina asyraku law syaa'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'. Kata Allah, akan berkata orang-orang musyrik, seandainya Allah menghendaki kami tidak akan musyrik. Tapi karena Allah menghendaki kami musyrik, ya kami musyrik. Musyriknya mereka itu kehendak Allah. Wala aba'una, demikian juga bapak-bapak kami enggak akan musyrik. Wala harramna min syai, kami tidak akan mengharamkan sesuatu pun. Itu semuanya karena Allah. Oleh karena itulah, maka berdasarkan ayat-ayat tadi, Jabriyah menyatakan manusia tidak punya iradah, tidak punya kudrah, ikhtiar. Tidak memiliki keinginan dan tidak memiliki kemampuan untuk ikhtiar. Dan ayat-ayatnya tadi sudah dijelaskan. Makanya Jabriyah menetapkan keyakinannya berdasarkan dalil Al-Quran. Benarkah dalilnya? Dalil pasti benar, tidak ada Al-Quran yang salah. Al-Qurannya pasti benar. Kalau memang Al-Quran yang dijadikan dalil benar, terus kenapa dianggap salah? Dianggap salahnya karena interpretasi terhadap ayat-ayat tadi. Penafsiran terhadap ayat-ayat tadi, dan istidlal, pengambilan dalil ayat tadi, berkesimpulan yang menyebabkan bertolak belakang dengan ayat-ayat lain yang lebih banyak. Kalau suatu ayat ditafsirkan dengan penafsiran yang mengakibatkan berbenturan dengan ayat lain, berarti penafsirannya yang salah, bukan ayatnya. Ayatnya pasti benar, penafsirannya yang keliru. Dan ini sudah dibantah oleh para ulama sejak zaman dahulu. Di antara bantahan para ulama, pertama, ayat yang menyatakan Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah lah pencipta segala sesuatu. Kalau Allah pencipta segala sesuatu, lalu ditafsirkan bahwa manusia tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki kehendak, berakibat bertolak belakang dengan banyak ayat yang menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kehendak, memiliki kemampuan untuk berbuat. Seperti umpamanya, faminkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Itu ayat. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, ada juga yang menginginkan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, maknanya idza aradtumul qiyama lis shalah. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu punya keinginan untuk melakukan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya, wudu dulu. Ini menunjukkan manusia punya keinginan. Dan banyak ayat-ayat lainnya yang menunjukkan manusia punya keinginan. Hadis juga begitu. Realita yang kita rasakan juga begitu ya. Kita merasakan punya keinginan, tidak punya. Dan kita bisa membedakan enggak antara perbuatan yang kita lakukan karena ikhtiar dan keinginan kita, dan perbuatan yang bukan karena ikhtiar dan keinginan kita. Kita bisa membedakan. Kita makan, kita minum, kita berjalan, kita bicara, kita duduk di sini, semua karena ikhtiar dan keinginan kita. Ada kalanya sesuatu kita kerjakan, tapi bukan keinginan, bukan ikhtiar kita. Tapi itu terjadi. Contohnya apa? Mudah-mudahan kita tidak terkena ini. Contoh punya penyakit batuk. Pernah ada yang pernah ada. Kita gak ingin batuk, dah sakit gitu ya, ngeganggu. Jadi ingin batuk. Nah, tapi kita tidak bisa tahan. Dalam tidur pun jegeh lagi, batuk lagi. Apakah itu ikhtiar kita? Bukan. Ada batuk yang karena ikhtiar kita? Ada. Contohnya umpama ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokan, kita batuk-batukan. Gitu kan? Itu ikhtiar kita dan keinginan kita. Tapi kalau batuknya penyakit yang gak bisa kita tahan, kita gak ingin batuk. Kita berusaha tahan untuk tidak batuk, tapi terjadi juga. Nah, itu amalan yang kita lakukan, tapi bukan karena ikhtiar, bukan karena keinginan. Contoh lagi umpama irtiash, menggigil. Baik menggigil karena takut atau menggigil karena dingin. Sampai kata orang Sunda mah gado oge norok tok. Norok tok itu si dagu bergetar karena apanya? Karena dinginnya. Apakah gemetarnya kita karena ikhtiar dan keinginan kita, mumpung dingin kita getarkan badan kita. Apakah begitu? Enggak, bukan karena ikhtiar, bukan karena keinginan. Tapi itu terjadi tanpa bisa ditahan. Termasuk contoh yang tadi ya. Kita naik ke atas lalu mau akrobat. Kita berguling-guling sendiri jatuh ke bawah karena ikhtiar dan keinginan kita. Tapi ketika kita ke atas tidak ingin jatuh karena enggak bisa. Tapi terpleset lalu kita terberguling-guling sampai jatuh. Berguling-gulingnya kita saat itu bukan karena ikhtiar kita, bukan karena keinginan kita. Kita enggak ingin berguling-guling, apalagi jatuh ke bawah karena sakit. Dan kita berusaha nahan agar tidak terguling, tapi kan enggak bisa ya. Berguling-gulingnya seorang yang jatuh terpleset dari atas atap, terus berguling di genteng, terus karena gentengnya miring. Terus jatuh ke bawah, itu bukan karena ikhtiar dan bukan karena keinginan kita. Jadi kalau manusia dianggap tidak punya ikhtiar, tidak punya keinginan, bertolak belakang dengan ayat, bertolak belakang dengan hadis-hadis yang sahih, bertolak belakang juga dengan realita yang kita rasakan. Kita punya keinginan, kita punya kemampuan, dan kita punya ikhtiar. Dalil kedua, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan amalan-amalan kalian. Kata Jabriyah tadi, kitab ciptaan Allah, amalan kita juga ciptaan Allah. Itu benar tidak benar? Tidak disanggah, itu benar. Tapi ayat itu menjadi hujjah mengalahkan mereka, bukan hujjah menguatkan mereka. Hadil ayah hiya hujjatun alaihim lalahum. Ayat ini menjadi hujjah yang justru melemahkan mereka, membantah mereka, bukan menguatkan mereka. Karena apa? Li'anna allaha adhafal amala ilaihim. Karena dalam ayat ini Allah menyandarkan amalan kepada manusia. Kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amal-amal kalian. Amal kalian, amal manusia, bukan amalan Allah. Kalau amalan kalian, amalan manusia, berarti amalan itu dilakukan oleh manusia karena ikhtiar dan karena keinginan manusia. Lalu amma qaulullahu ta'ala khaliqahu falianna amalal abdi hasilun bi iradatihil jazimah wa qudratihit tamah wal iradatu wal qudratu makhluqan lillahi azza wa jalla fakanal hasilu bihima makhluqan lillah. Kalau begitu kenapa amalan manusia disebut makhluk Allah? Kita makhluk, amalan kita juga makhluk Allah. Kenapa disebut makhluk Allah kalau itu ikhtiar dan keinginan manusia? Karena amalan manusia yang lahir karena kehendak dan keinginan manusia itu sendiri, itu terjadi karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuasaan Allah. Caranya apa? Allah berikan manusia keinginan untuk berbuat. Allah berikan kepada manusia kemampuan untuk berbuat. Karena keinginan dan kemampuan itu lalu manusia pun berbuat. Pelakunya adalah manusia. Manusia melakukan itu dengan keinginan dia dan dengan kemampuan yang dia miliki. Tapi baik keinginan ataupun kemampuan yang dimiliki manusia diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. maka disebut dengan sebutan amalan manusia makhluk ciptaan Allah. Cara Allah menciptakan dengan proses melibatkan manusia, diberilah manusia keinginan, diberilah manusia kemampuan, lalu perpaduan keinginan dan kemampuan ini menyebabkan manusia berbuat. Lalu berbuatlah. Ada keinginan manusia, ada kemampuan manusia, tapi dua-duanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka disebutlah itu ciptaan Allah. Kadang sebuah perbuatan dinisbatkan kepada Allah, kadang sebuah perbuatan diciptakan, dinisbatkan kepada makhluk. Seperti contoh, siapa yang mematikan kita? Allah atau para atau malakul maut? Ayo jawab, yang mematikan kita malakul maut atau Allah? Kalau ada orang yang mengatakan yang mematikan kita malakul maut, benar tidak? Benar, kata siapa? Kata Allah SWT sendiri. Di dalam Al-Quranul Karim. Ya, Allah menyatakan, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. Dalam surah As-Sajdah. Katakan olehmu, قُلْ katakan olehmu, hai Muhammad, يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ, akan mematikan kalian malakul maut. Dalam ayat ini Allah menyatakan yang mematikan orang itu malakul maut. Tapi di ayat yang lain Allah menyatakan Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan seseorang ketika mati. Dua-duanya dikatakan oleh Allah. Jadi kita enggak perlu benar. Jadi yang sebenarnya itu yang mematikan itu Allah atau malaikat? Dua-duanya benar. Disebut malaikat yang mematikan manusia karena dia eksekutor, pelaksana proses kematian itu. Disebut Allah lah yang mematikan dia karena Allah lah pembuat keputusan. Decision maker-nya itu dia. Matikan dia. Dimatikan oleh malaikat, dicabut nyawanya. Makanya dua-duanya benar. Karena dua-duanya betul-betul berperan dalam proses kematian seseorang. Makanya boleh dikatakan malaikat yang mewafatkan seseorang. Karena Allah juga mengatakan demikian. Boleh juga Allah ya yang mewafatkan manusia karena Allah pembuat keputusan. Sama saja umpamanya dengan seorang terpidana melakukan kejahatan di sidang oleh hakim diponis mati. Dia harus dihukum mati. Siapa yang menjadi pelaksananya? Algojonya, eksekutornya. Kalau zaman sekarang polisi regu tembak, dor mati. Dikatakan siapa yang membunuh dia? Hakim apakah polisi? Dua-duanya bisa. Kalau hakim tidak memutuskan, polisi tidak berani melaksanakan hukuman mati, menembak dia. Kalau hakim menyatakan bunuh dia, kata polisi, gak mau ah, gak akan juga terjadi kan. Boleh dikatakan hakimlah yang membunuh terpidana mati itu, boleh juga dikatakan polisilah. Dua-duanya juga diperbolehkan. Ya. Demikian juga apakah perbuatan manusia itu, ya. Tadi dikatakan perbuatan manusia adalah amalan yang dilakukan oleh manusia karena ikhtiar dan karena kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Tapi itu disebut ciptaan Allah. Ciptaan Allah karena Allah lah yang memberi kepada manusia kemampuan dan keinginan untuk berbuat, untuk beramal. Maka Allah mengatakan, seluruh amalan manusia ciptaan Allah. Bagaimana cara Allah menciptakan perbuatan manusia? Ya berproses. Allah berikan kemampuan, Allah berikan keinginan, lalu dengan keinginan dan kemampuan yang Allah berikan, manusia itu berbuat, melakukan amal tadi. Dan ketika manusia mengamalkan amal tadi, amal itu dilakukan karena keinginan dan karena kemampuan manusia. Jadi tidak ada pertolak belakang antara bahwa itu amalan manusia tapi juga ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kita ciptaan Allah, amal-amal yang kita lakukan termasuk ucapan kita juga itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga ciptaan Allah Azza wa Jalla. Rincian itu harus dijelaskan dan tidak bisa digeneralisir, dijadikan dalil secara umum. Contoh, tadi dikatakan Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah pencipta segala sesuatu. Ini umum. Penerapannya juga tidak bisa sembarangan diterapkan secara umum. Contoh, ayat ini oleh sebagian orang termasuk Mu'tazilah yang berfaham Qadariyah dalam masalah takdir, ayat ini oleh mereka dijadikan dalil bahwa Quran itu makhluk. Allahu khaliqu kulli syai', Allah itu pencipta segala sesuatu. Mereka bertanya, apakah Al-Quran sesuatu? Jawabnya apa? Sesuatu bukan Al-Quran. Ya sesuatu. Oh, kalau begitu kata mereka, makhluk. Ini ayatnya, Allah pencipta segala sesuatu. Berarti segala sesuatu ciptaan Allah. Bahasa Arab ciptaan Allah apa? Makhluk. Al-Quran adalah sesuatu. Kalau Al-Quran sesuatu berarti diciptakan oleh Allah. Kalau diciptakan oleh Allah berarti apa? Makhluk. Masuk akal enggak? Seperti masuk akal. Seperti, kalau seperti berarti tidak. Orang itu seperti monyet. Berarti bukan monyet. Cuma mirip. Ini juga seperti masuk akal tapi tidak. Dan ini dijawab oleh para ulama. Para ulama menyatakan ini juga bisa kita lihat hujjah ini dari kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Mereka menyatakan kalau itu diterapkan secara sembrono bisa hancur pemahaman orang. Coba tanya, apakah Allah sesuatu? Jawabnya apa? Ya, a'zamu syai. Hal Allahu syai'un? Apakah Allah itu sesuatu? Dijawab, ya, bal huwa a'zamu syai. Ya, Allah itu sesuatu, bahkan sesuatu yang paling agung. Sesuatu yang paling berkuasa, sesuatu yang terpenting dan harus diprioritaskan di atas semua hal. Apakah ini benar? Ya benar. Apakah kalau ayat ini diterapkan Allah pencipta segala sesuatu dan Allah adalah sesuatu berarti Allah menciptakan Allah sendiri? Enggak. Kaidah itu enggak boleh diterapkan seperti itu. Jangan memakai ayat itu untuk mengetahui apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Jangan dengan ayat itu. Ayat itu terlalu umum. Ada banyak ayat-ayat yang khusus. Yang menunjukkan Al-Quran, kalamullah, kalamullah, sifat Allah dan sifat Allah sama dengan zat Allah dan bukan makhluk. Banyak. Seperti umpamanya, disyariatkannya kita berlindung kepada kalamullah. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang singgah di suatu tempat, lalu dia membaca a'udhu. Terus apa? A'udhu bi kalimatillahit tamati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung kepada, bukan kepada zat Allah, tapi kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Dari gangguan, dari kejahatan seluruh makhluknya. Berlindungnya kepada kalimat Allah. Al-Quran adalah bagian dari kalimat Allah itu sendiri. Kalau boleh berlindung kepada kalimat Allah, berarti kalimat Allah ini bukan makhluk. Karena berlindung kepada makhluk haram, tidak boleh. U'idhuka bi kalimatillahi tama min kulli syaitanin. Dan seterusnya ketika kita akan mendoakan siapa? Bayi yang baru lahir. Aku melindungkan engkau kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kepada kalimatnya tuh. Allah juga mengisyaratkan bahwa sifat Allah sama dengan zat Allah. Dalam banyak Al-Quran. Tapi itu hanya bisa difahami melalui pemahaman nahwu ya. Yang apabila saya jelaskan di sini, khawatir yang mendengar jadi liar karena harus membedah aspek nahwu atau gramatika bahasa Arab. Walhasil bahwa Al-Quranul Karim bukanlah makhluk, tapi dia adalah sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah makhluk, sifat Allah sama dengan zat Allah Azza wa Jalla. Terbantahlah yang kedua. Ketiga, amma qauluhu ta'ala wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Hujah ketiga yang sering dipakai sebagai dalil untuk menetapkan tertolaknya atau ternafikannya kudroh dan irodah manusia adalah Al-Anfal. Allah menyatakan wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Ayat ini sebenarnya hujjatun alaihim la lahum. Ini hujjah, dalil, argumentasi yang membantah Jabriyah, bukan yang menguatkan Jabriyah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala adhafa ar-ramya ila nabihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyandarkan lemparan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada manusia. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar. Siapa yang melempar? Itu kamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun lakin ar-ramyu fil ayah maknayan. Tapi lemparan dalam hal ini ada dua makna. Ada dua makna. Makna yang pertama adalah hadful marmi, yaitu melontarkan benda yang dilempar. Melontarkan benda sesuatu benda dari tangan itu kan namanya melempar ya. Itu namanya lemparan. Berarti lemparan di sini maknanya adalah kata kerja, verb, fi'il, perbuatan. Dan ini merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya diidhafatkan kepada Nabi. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang melempar ketika kamu yang melempar. Nah, yang dimaksud melempar di sini adalah perbuatan melontarkan batu dengan tangan. Itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena disandarkan kepada Nabi. Kedua, nah, isalul marmi ila ayunil kuffar alladzina ramahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Makna melempar kedua adalah kenanya batu yang dilempar ke mata orang-orang kafir yang menjadi sasaran lemparan. Sama dengan takdir tadi, takdir dengan dua makna. Makna yang pertama ketetapan Allah, makna yang kedua peristiwa yang terjadi karena ketetapan Allah. Seperti musibah, ini musibah kita katakan ini takdir Allah. Ya. Takdir Allah maknanya adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Peristiwa kejadian yang terjadi karena ketetapan Allah. Itu takdir. Takdir yang kedua maknanya adalah ketetapan Allah yang menetapkan musibah itu. Dua-duanya disebut dengan takdir. Demikian juga melempar. Perbuatan melemparnya dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas kena sasarannya itu lemparan, itu dinisbatkan kepada Allah. Allah menyatakan wa ma ramaita id ramaita, bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar. Melemparnya itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinallaha rama, tapi Allah lah yang melempar. Yang melempar yang dimaksud di sini Allah lah yang mengenakan lemparan itu secara tepat kepada sasaran yang dilempar. Itunya perbuatan Allah. Sebab kalau umpamanya tidak Allah kenakan, mungkin saja meleset. Jangankan lemparan, panah, tombak, atau sekarang pistol, atau umpamanya senjata laras panjang yang digunakan oleh para sniper, para penembak jitu, apakah selalu 100% akurat kena? Enggak, pasti ada melesetnya. Kalau disandarkan kepada murni hasil ikhtiar manusia. Tapi kalau Allah yang mengatur itu pasti kena 100%. Jadi melempar di sini ada dua makna. Perbuatan melemparnya dan yang kedua kenanya lemparan itu kepada sasaran. Yang mengenakan lemparan itu kepada sasaran Allah Azza wa Jalla. Yang melakukan pelemparan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu ayat itu maknanya demikian. Bukan ayat yang menjadi dalil menolak ikhtiar dan kemampuan manusia di dalam hal itu. Terbantahlah hujah orang-orang Jabriyah tentang hadis tersebut. Inilah yang ketiga. Yang keempat, wa amma qauluhu ta'ala sayaqulu alladziina asyraku law syaa Allahu ma asyraqna wala aba'una wala harramna min syai. Adapun firman Allah, berkatalah orang-orang musyrik, seandainya Allah menghendaki kami tidak akan musyrik, juga bapak-bapak kami enggak akan musyrik dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu. Jadi musyriknya mereka itu karena dimusyrikkan oleh Allah gitu tuh. Dan ayat ini kata Jabriyah menunjukkan bahwa kemusyrikan orang itu bukan karena kehendak dia tapi kehendak Allah. Bukan perbuatan dia tapi perbuatan Allah. Bukan karena ikhtiar dia, tapi ikhtiar Allah. Manusia yang musyrik mah gak punya ikhtiar, gak punya kemampuan, gak punya keinginan. Tapi semuanya itu Allah. Itu kata Jabriyah. Lalu dijelaskan atau dibantah oleh para ulama. Fala amrullah innahu lahujjatun ala haula'il Jabriyah. Demi Allah ini ayat menjadi hujjah yang melemahkan argumentasi Jabriyah, bukan sebaliknya. Kenapa? Faqad abtalallahu ta'ala hujjataha ulail musyrikin alladzina ihtaj bil qadar ala syirkihim. Karena Allah telah menganggap batil hujjah orang-orang musyrik yang berhujjah dengan takdir. Kata mereka, musyrik kami ini sudah takdir Allah. Oleh Allah Azza wa Jalla dibantah. Apa kata Allah? Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah kami azab orang-orang musyrik sebelum mereka sehingga mereka merasakan siksa kami. Kalau itu benar takdir Allah berarti mereka enggak dosa ya. Karena itu semua diatur. Kalau begitu Allah enggak akan mengazab. Tapi kenapa Allah mengazab? Berdasarkan hal itulah maka ucapan Jabriyah ini batil karena bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan akal sehat, dengan realita yang kita rasakan dan kita lihat, dengan ijma' para ulama. Oleh karena itulah maka kemudian para ulama membahas tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa manusia punya irodah, manusia punya keinginan. Di antaranya Al-Quran Surah Ali Imran 152. Minkum mayuridud dunya, minkum mayuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, ada juga yang menginginkan akhirat. Manusia punya keinginan. Juga yaquluna bi afwahim ma laysa fi qulubihim. Mereka itu mengatakan dengan mulut-mulut mereka apa-apa yang tidak terdapat dalam hati-hati mereka. Itu juga mengisyaratkan ada keinginan. Juga Allah Azza wa Jalla menyatakan innahu khabirum bima taf'alun. Allah akan khabir, mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Yang kalian lakukan, kalau kalian lakukan maknanya perbuatan manusia itu dilakukan karena ikhtiar dan juga karena keinginan mereka sendiri ya. Hadis banyak lagi yang menjelaskan bahwa manusia punya keinginan dan punya juga kemampuan untuk ikhtiar dan realita yang kita rasakan juga seperti yang tadi dijelaskan, kita bisa membedakan mana perbuatan yang kita lakukan karena keinginan dan ikhtiar kita, mana perbuatan yang bukan karena ikhtiar, bukan karena perbuatan kita. Seperti umpamanya kita ngelindur di alam mimpi, kita tidur mimpi lalu ngelindur. Kita melakukan banyak hal, termasuk mukul orang yang ada di samping kita. Apakah karena ikhtiar dan keinginan? Bukan. Maka tidak dosa karena hal tersebut. Ya. Demikian juga umpamanya kita ada mushaf Al-Quran sengaja kita injak. Dosa tidak? Dosa besar. Karena apa? Karena dilakukan dengan ikhtiar dan keinginan kita. Lain halnya kita jatuh kemudian menginjak Al-Quran secara tidak sengaja. Dosa tidak? Tidak. Karena tidak sengaja. Bukan karena ikhtiar dan bukan karena keinginan kita. Maka kita tidak dosa. Kita tonjok orang secara sengaja. Kita dosa. Karena dilakukan karena ikhtiar dan karena keinginan kita. Tapi ketika umpamanya kita jatuh dari atas lalu menimpa orang yang ada di bawah, bukan karena keinginan ikhtiar kita, walaupun orang yang ada di bawah sampai patah tulang kakinya ke rumah sakit, kita tidak berdosa. Karena bukan ikhtiar dan bukan karena keinginan kita. Kita bisa membedakan ya antara sebuah perbuatan yang kita alami atau yang kita lakukan karena keinginan dan ikhtiar, dan mana yang bukan ikhtiar, bukan keinginan. Terbantahlah Jabriyah. Nah, sekarang bagaimana cara membantah Al-Qadariyah? Nanti kita akan jelaskan pada kesempatan yang akan datang, hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang waktunya sudah habis, cukup sampai di sini saja dan kita masuki sesi tanya jawab. Kepada Akhi Fawas di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan Fawas. Terima kasih Ustaz Rizal dan Bapak Khadam atas pembahasan yang sangat bermanfaat yang saya sampaikan. Kita akan diskon dengan pemirsa wajah masuk di sesi interaktif. Silakan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung. Kami terima di 021-823-6543 atau dengan pesan singkat di 081-989-6543. Kami persilakan untuk penelpon yang pertama. Kami coba sapa. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu setelah itu sholat dan imamnya itu membaca di tengah satu surat ayat awal akhir, tapi dia bukan awal akhir langsung ilah tapi ma'aman. Apakah sholat itu apakah sholatnya nah, pertama itu kedua doamu nadi Rohingya apa ya Ustaz? Doa apa? Kenotnya untuk Rohingya. Ya. Rohingya. Di Burma, di Burma. Ya. Assalamualaikum. Taib. Ummu Sarah di perjalanan. Barakallahu fik. Hati-hati kalau nyetir. Mudah-mudahan tidak nyetir. Semoga selamat sampai di rumah ya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, seorang imam seusai Fatihah membaca surah Al-Asr tapi tidak dari awal apa ada kayak lewat wal asri tiba-tiba illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mungkin wal asri innal insana lafi khusrinnya itu mungkin tidak terbaca atau kelewat. Apakah sah? Sah Ibu. Karena membaca surat tidak termasuk rukun sholat. Ulama ikhtilaf antara yang mewajibkan dengan yang mensunnahkan. Jumhur ulama menyatakan bahwa membaca surat itu hukumnya sunnah. Sebagian lagi ada yang menyatakan itu wajib. Tapi kalau toh wajib, maka itu sudah membaca surat. Kalau ada yang kelewat, ya, apakah dosa atau tidak? Pertama, kalau tidak disengaja, benar-benar lupa dan lupanya itu karena manusiawi. Contohnya manusiawi itu, umpamanya dia disibukkan dengan kewajiban dia. Karena sibuk, sedikit waktu untuk memurojaah. Sehingga ada beberapa ayat yang lupa. Maka dia tidak berdosa. Karena Nabi SAW juga pernah gak lupa membaca ayat? Ya, pernah. Termasuk di dalam sholat. Ya. Nah, kalau manusiawi alasannya karena kesibukan, yang kesibukannya karena kewajiban. Lalu dia hanya apa? Memurojaah atau menambah hafalan, memurojaah ayat-ayat yang panjang. Betapa banyaknya di kalangan kita memurojaah atau mengulang-ulang hafalan surah-surah panjang, juz amma jarang diulang-ulang. Pas dibaca juz amma karena sudah lama enggak pernah baca jadi apa? Jadi lupa. Ada yang begitu? Ada ya. Ada, karena dia terlalu fokus kepada surat-surat yang panjang. Pas suatu saat baca yang pendek lupa. Apakah dosa? Sekali lagi, kalau itu manusiawi sifatnya tidak dosa. Yang dosa banyak waktu luang, banyak waktu kosong, dia abaikan memurojaah Al-Quran sampai lupa. Ya, itu karena kelalaian. Jadi kalau si imam tadi terlewat itu karena hal-hal tadi yang sifatnya wajar, normal, manusiawi, tidak berdosa. Tapi kalau umpah dia lupa karena kelalaian, dia dosa, tapi tidak membatalkan sholat dia. Jadi sholat ibu yang tadi insya Allah tetap sah ya. Yang kedua, bagaimana kunut nazilah untuk muslim saudara-saudara kita di Burma? Ya, kunut nazilah dilaksanakan di masjid oleh imam, lalu diaminkan oleh makmum. Isinya apa? Isinya meminta doa keselamatan bagi kaum muslimin saudara kita yang dibantai dan meminta laknat dihancurkannya orang-orang kafir yang membantai kaum muslimin. Doanya beragam banyak. Ibu bisa buka umpamanya di web-web para asatidah kita, banyak memuat doa-doa apa? Doa-doa kunut nazilah untuk saudara kita yang ada di Burma. Sebab kalau saya bacakan gak akan bisa, apalagi ibu tadi lagi di perjalanan ya. Gak bisa nulis gitu. Nanti buka saja web-web para asatidah ada di sana, tulis, hafalkan, silakan dibaca bagi yang menjadi imam di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya di tempat ibu di perjalanan. Kita beralih untuk menelpon di daerah Jawa, masih dari telepon 021-823-6543. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana? Ya, betul dari Jawa. Ya, silakan. Ya, karena saya itu Ustaz harusnya banyakin waktu untuk kalian jawab. Karena banyak orang terlalu singkat agama Islam, singkat saja itu tanya jawabnya itu harusnya. Iya. Nah, ya. Terima kasih Ustaz ya. Atas masukan. Mungkin ada pertanyaan terkait bahasan Ustaz tadi. Saya ingin tahu di mana mana ada masjid cek imamnya dari sunnah itu. Bapak bisa kontak ke nomor informasi kami pada 021-823-3661 atau bisa melalui SMS ke nomor yang ada di layar Bapak, layar monitor. Silakan bisa ke Bapak SMS untuk bertanya lebih lanjut Pak ya. Terima kasih atas masukannya. Tadi bukan pertanyaan besar, pertanyaan berikutnya besar mungkin akan kita ambil. Terima kasih sekali untuk Bapak Abdullah atas masukannya. Ada pertanyaan dari pendengar kita Ustaz yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah bagi kita untuk menyampaikan pernyataan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagikan seorang sutradara yang mengatur seluruh alam semesta ini dan kita yang makhluknya adalah adalah layaknya seorang aktor yang melakukan apa yang oleh saudara perintahkan. Apakah diperbolehkan memisalkan sedemikian rupa? Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Pertama, kepada Bapak Abdullah di Sulawesi, ya, masukan yang bagus, insya Allah nanti saya persingkat kajiannya dan perbanyak tanya jawabnya. Kedua, boleh enggak menyerupakan Allah di dalam mengatur alam ini seperti peran seorang sutradara terhadap film yang lagi dibuatnya, dan kita sebagai makhluknya diilustrasikan seperti aktor di film itu? Tentu saja pertama tidak boleh, itu tasbih. Tasbih itu penyerupaan antara Allah dengan makhluknya. Para Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Tasbih ada yang dibolehkan kalau tasbih itu disebut dengan tasbih aula. Tasbih aula itu contohnya begini. Manusia dengan teknologinya bisa mengetahui keadaan di tempat yang jauh melalui kamera, melalui satelit. Walaupun itu tidak ada orang di sana, itu manusia. Kalau manusia bisa melihat, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan tasbih aula, dengan mengatakan apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh lebih mampu daripada itu. Kalau manusia di dunia ini bisa membuat teknologi yang menyebabkan manusia bisa komunikasi dengan orang lain tempat yang jauh. Dia di sana dia sedang kehausan, kelaparan, kepanasan. Di sini kita kedinginan karena ada AC. Bisa komunikasi, lihat wajahnya, lihat orangnya pakai teknologi 3G atau 4G sekarang ya. Nah, apalagi Allah nanti penduduk surga dengan penduduk neraka beda alam. Tapi bisa dialog, dijelaskan dialognya oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Manusia saja bisa, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu disebut qiyas aula, bukan qiyas tasbih, maka dibolehkan. Adapun menyerupakan Allah dengan sutradara, itu termasuk qiyas tasbih. Dan itu terlarang sama sekali. Ditambah berbedanya peran antara yang dimainkan oleh aktor yang harus mengikuti arahan sutradara dengan peran kita yang harus mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla. Coba sekarang, kalau yang dimaksud aturan Allah itu Al-Quran dan As-Sunnah, bisa enggak, bukan boleh, tapi bisa enggak Al-Quran Sunnah itu ditentang? Bisa. Ada enggak manusia yang menentang Quran Sunnah? Banyak. Dan tetap dia main dalam kehidupan ini, tidak umpamanya ini menentang saya, jedur, dicabut nyawanya, mati. Apakah begitu? Enggak. Beda halnya dengan aktor di permainan film, umpamanya dia menyimpang dari arahan sutradara. Boleh enggak? Enggak boleh. Bisa enggak? Enggak bisa. Tidak mengikuti, kamu ganti. Ya, kamu dipecat, ganti oleh orang lain yang memerankan peran kamu. Enggak bisa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, antara kedudukan sutradara dengan aktor dan aktrisnya selevel, sama-sama makhluk, sama-sama manusia, dan sama-sama si sutradara itu pasti melakukan kesalahan. Ditambah nih, boleh enggak si aktor aktris memberi masukan? Ya boleh. Mungkin enggak berimprovisasi, dan hasil improvisasinya jauh lebih bagus daripada keinginan si sutradara? Ya mungkin, sangat mungkin. Kemampuan aktor itu lebih daripada keinginan sutradara, sangat mungkin. Adapun kita manusia enggak bisa seperti itu kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Ketiga, ini skenario itu dikiaskan dengan apa? Dengan Quran Sunnah atau dengan takdir Allah? Sering ada orang yang menyatakan untuk menjadi muslim yang baik, ya, kita harus sesuai dengan skenario yang Allah tuangkan dalam Quran dan hadis. Quran hadis bukan skenario, tapi takdir. Bagaimana kalau umpamanya ada skenario begini, lalu pemain menyimpang dari skenario, itu bukan pemain yang baik. Loh, skenario itu bukan Quran Sunnah, tapi takdir. Takdir gak boleh, kita gak bisa kita menentang atau menyimpang dari takdir. Kalau Quran Sunnah bisa gak kita menyimpang? Sekali lagi, bukan boleh, tapi bisa gak? Bisa. Ada gak orang yang menyimpang dari Quran Sunnah? Ada banyak. Oleh Allah dicabut nyawa seketika? Enggak. Kalau ada pemain film menyimpang dari skenario, ditegur, kekeh dia, apakah terus bisa main? Dicabut perannya oleh sutradara. Jadi kalau mengilustrasikan skenario dengan Al-Quran dan As-Sunnah, enggak tepat. Oleh karena itulah, jangan digambarkan dengan gambaran seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Fawas ya. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan masukannya. Ada pertanyaan berikutnya yang kami terima dari Islam Sumber. Ustaz, apabila terjadi kecelakaan di jalan yang disebabkan ketidakhati-hatian orang lain, kemudian si korban menuntut pihak yang dianggap penyebab kecelakaan tersebut, apakah ini termasuk tidak beriman dengan takdir dan apakah salah bulan? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Iman kepada takdir tidak berarti boleh dimaafkan pelaku kejahatan yang merugikan orang lain. Kalau orang dirampok, apakah takdir? Ya takdir. Apakah perampoknya itu, ya sudahlah ini kan takdir musibah, kita maafkan. Apakah demikian? Enggak boleh. Tetap wajib dituntut. Menuntut dia tidak bertolak belakang dengan iman kepada takdir. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan, apakah dimaafkan atau tidak? Tergantung. Memberi maaf itu hukumnya sunnah, tapi maslahat hukumnya wajib. Kalau yang sunnah dilakukan, tapi berakibat tidak maslahat, maka haram memberi maaf. Karena mengabaikan yang wajib. Contoh, pencuri, pencopet, kemudian orang yang berbuat jahat kepada kita. Ya. Kalau kita maafkan, dia berbuat lagi. Tidak ada jera-jeranya, bahkan semakin meningkat. Maka tidak maslahat, maka tidak boleh memberi maaf. Memberi maaf itu oleh Allah selalu dikaitkan dengan maslahat. Faman ufiya wa aslaha. Siapa yang memberi maaf, dan dia maslahat, berbuat maslahat. Maslahat wajib, memberi maaf, hukumnya sunnah. Termasuk umpamanya ada orang karakternya ugal-ugalan di jalan. Nabrak. Apa kita maafkan atau tidak? Kalau itu karakter dia, yang bila dimaafkan dia tetap berbuat begitu, merugikan orang lain, jangan dimaafkan, tuntut dia agar jera, agar tidak berbuat demikian lagi. Adapun kalau orang sudah berusaha hati-hati, lalu tak sengaja menyinggol, sehingga umpamanya mobil kita penyok, rusak, dan dia merasa bersalah, minta maaf, maafkan dia. Memaafkannya lebih baik, karena dengan memaafkan dia maslahat. Walaupun dimaafkan, dia tetap lebih hati-hati nantinya. Dia tetap akan lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, memberi maaf selalu dikaitkan dengan maslahat atau madarat, efek yang ditimbulkan dari maaf tersebut. Kalau memberi maaf menimbulkan maslahat, maafkan dia. Tapi kalau memberi maaf menimbulkan madarat, maka jangan dimaafkan, tapi lakukan upaya yang membuat pelaku kejahatan itu jera dan berhenti, baik berhenti karena dianya jera ataupun berhenti karena memang dia ditahan dan tidak bisa berbuat jahat lagi kepada orang lain. Ya, demikian cukup sampai di sini. Sebentar lagi maghrib, insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.